Oke, bareng bersama New Palapa, langsung saja ya. Mbaknya sabar dulu ya mbak ya, nanti diturutin kok. Yang bisa nyanyi nyanyi bareng-bareng lagi yang di pojok, bapak ibu. Untuk maju, terima kasih. lanjut lagi ya. Mantap.